karena dengan keberadaan santri, kalau kita berbicara dalam lingkungan pondok, karena dengan keberadaan santri, Allah Azza wa Jalla kemudian memberikan kemudahan kepada kita untuk memberikan ta'lim, memberikan terbiah pendidikan. Ta'lim dan mentarbiah adalah salah satu bentuk amalan dan ibadah yang sangat mulia dan agung di sisinya. Sekarang kita bisa bayangkan, seorang yang alim, ilmunya luas, tetapi ia tidak memiliki seorang murid satupun. Bagaimana mungkin dia bisa menyampaikan ilmu yang ia punya? Dari mana ia akan mendapatkan pahala-pahala berdakwah fi sabilillah azza wa jalla? Dari mana dia akan mendapatkan pahala mengajarkan setiap huruf dari huruf-huruf Al-Quran ataupun satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Nah, dengan keberadaan santri, dengan keberadaan murid, kita telah diberi kesempatan seluas-luasnya oleh Allah Azza wa Jalla untuk beramal dan beribadah. Dengan demikian, sabda yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang amal jariah mampu kita wujudkan. Bukankah Nabi alaihi salatu wassalam pernah berkata, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'anhu 'amaluhu illa min thalath: shadaqatin jariyatin aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'u lahu." Kata Rasulullah SAW, kalau manusia itu meninggal dunia, maka amal ibadahnya pun otomatis terputus. Dia tidak lagi memiliki waktu dan kesempatan guna beribadah untuk melaksanakan amalan soleh. Nyawanya sudah putus dari badannya. Yang tersisa hanya jasadnya yang kaku membujur. Akan tetapi di sana Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan ada beberapa bentuk ibadah. Walaupun pelakunya telah meninggal dunia, pahalanya tetap terus mengalir. Ada beberapa bentuk ibadah. Akan tetapi yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini ada tiga. Tidak benar-benar karena masih ada bentuk ibadah yang lain. Tetapi yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam di dalam hadis ini ada tiga. Yang pertama kata Nabi adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang jariyah. Kegunaan dan manfaatnya terus bisa dirasakan walaupun si memberi sedekah itu telah meninggal. Yang kedua adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ia sampaikan kepada murid-muridnya, ilmu yang ia sampaikan kepada santri-santrinya. Demikian juga seorang anak yang saleh ataupun salehah, lalu ia mendoakan kebaikan untuknya. Ketiga hal ini, tiga bentuk amalan yang disebut Nabi alaihi salatu wasallam, pahalanya tetap terus mengalir. Kalau kita cermati dengan seksama, ternyata ada di dalam aktivitas dakwah yang kita lakukan sehari-hari, baik itu kaitannya dengan ma'had atau pesantren secara langsung maupun tidak secara langsung, ketiga-tiganya ada di situ. Maka keberadaan sebuah pesantren semacam ini, keberadaan murid-murid di dalamnya, baik putra maupun putri, itu sadarilah bahwa anugerah terbesar dan terindah telah Allah Azza wa Jalla berikan untuk kita. Kita punya lahan, untuk berbuat. Kita punya lahan untuk berkarya. Kita punya lahan untuk beribadah. Kita punya lahan untuk beramal saleh. Keberadaan pesantren sekaligus warga dan penghuni di dalamnya, sedekah jariah, semua kegiatan dan aktivitas dakwah yang kita lakukan selama ini masuk dalam kategori sedekah jariah. Sedekah itu, ikhwatillah barakallahu fikum, sedekah itu jangan dimaknakan dengan makna yang sempit. Sedekah itu tidak selalu dalam bentuk harta, apapun. Bukankah Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan wa antalqa akhas biwajhi fal sadaqah. Bukankah ketika engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri, bukankah itu pun sedekah? Hanya sekedar ketemu itu sudah dikatakan sedekah. Memberikan nasihat, menyampaikan kalimat-kalimat bijak dan hikmah, itu pun sedekah. Senyum itu sedekah. Bantuan buah pikiran, usulan dan kritikan yang membangun, itu pun sedekah. Tenaga yang kita miliki lalu dimanfaatkan untuk aktivitas dakwah, itu pun sedekah. Dan sifatnya jariah, lalu hanya sekedar pasang papan tulis di mana. Papan tulis itu kita luangkan waktu katakan 15 sampai 20 menit dari paku di Palu pasang sedekah jariah yang dianggap kecil amalan seperti ini. Pahalanya siapapun yang kemarin makan ini berbahagialah. Ini amal jariah. Bismillah. Meskipun antum sudah meninggal dunia untuk yang matang ini, insyaallah pahalanya tetap terus mengalir selama papan tulis ini digunakan dalam proses belajar yang ada. Yang membersihkan masjid, ngepel, bersihkan apa namanya, cawang-cawangnya, membersihkan karpet untuk aktivitas dakwah, melaksanakan salat berjamaah dengan khusyuk, mereka yang sujud tidak terganggu oleh debunya, ini sedekah jari. Sedekah jari, pasang genteng, pasang dinding, tetapi semua itu betul-betul akan menjadi sedekah jari ya, asalkan kelihatan kita lurus, niatan kita benar, niatan kita ikhlas lillahi azza wa jalla. Sehingga tolong jangan dimaknai sedekah itu dengan makna yang sempit. Harus, oh yang namanya sedekah jariah itu harus dalam bentuk harta, bahan-bahan bangunan, dalam bentuk uang, dalam bentuk makanan memberi. Bukan. Semua yang bermanfaat untuk kepentingan dakwah masuk dalam kategori sedekah jariah. Oleh karena itu kita tidak punya alasan untuk kemudian tidak melibatkan secara aktif dalam aktivitas dakwah. Ketika kita dilibatkan dalam kepengurusan, misalnya entah itu sebagai seorang ustaz, musyrif, mudarris, pengurus, sekretaris, bendahara, seksi A, seksi B, seksi 1, seksi 2, apapun posisinya, ketika kita dilibatkan secara langsung, bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla, laksanakan tugas dan beban yang diberikan secara maksimal. Mungkin kita merasa tidak mampu, tetapi bukankah kita bekerja tidak hanya sendiri? Kadang-kadang sebagian di antara ikhwan kita bila dimintai bantuan, oh saya enggak bisa, afwan saya enggak punya keahlian, saya malu, basic saya bukan seperti ini. Sering kita dengar kalimat-kalimat dalam bentuk jawaban seperti ini. Walaupun tidak ada basic, ini kan bisa belajar, bisa berlatih. Nah, kalau misalkan tidak mampu, kita bekerja bukan sendiri, tetapi banyak lini yang bisa saling membantu, mendukung, saling melengkapi, dan saling menutupi kekurangan yang ada. Karena amalan yang semacam ini, Qadisillah Barakallahu Fikum, adalah amal jama'i yang kita kerjakan secara bersama-sama, secara berjamaah. Bersyukur kalau sudah dilibatkan secara aktif dalam kegiatan dakwah. Kalau sudah terlibat dalam kegiatan dakwah semacam ini, maka yang perlu diingat dan terus diingat bahwa pertanggungjawaban kita yang utama itu bukan kepada manusia, tetapi pertanggungjawaban kita adalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita menyatakan ya, saya siap. Ya, saya bersedia. Itu bukan sebatas janji kita kepada ustaz yang menunjuk atau seorang ustaz yang memohon bantuan. Ketika mengatakan ya, saya siap, saya bersedia, janji yang terucap ini pertanggungjawabannya bukan hanya kepada ketua panitia, ketua pengurus, atau mungkin ketua yayasan. Tidak sependek itu pertanggungjawabannya. Pada saat kita mengatakan ya, bersedia, itu artinya kita telah berjanji kepada Allah Azza wa Jalla. Karena dakwah beserta seluruh aktivitasnya merupakan amal nyata dari perintah Allah Azza wa Jalla. Udu'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Serulah, ajaklah orang untuk berdakwah di dalam dakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin. Tidak ada lagi amalan yang lebih baik, yang lebih bagus dibandingkan amalan dakwah fi sabilillah. Melaksanakan amalan-amalan saleh dan dia menyatakan sungguh aku termasuk bagian dari kaum muslimin. Maka kesempatan kalau sudah terlibat dalam kegiatan dakwah, wajar kalau misalkan ada kesalahpahaman, mungkin tersinggung atau merasa bagaimana dan bagaimana. Jangan jadikan hal-hal seperti itu sebagai alasan untuk kemudian mundur dari aktivitas dakwah, menjauh dan menghindar dari aktivitas dakwah, atau mungkin semangatnya turun dan melemah. Jangan. Ingat, tanggung jawab kita bukan kepada A, B, C, D, E, F, G, tapi tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aw ilmin yuntafa'u bi. Amalan kedua yang disebutkan Nabi alaihi salatu wasallam, aw ilmin yuntafa'u bi. Amalan yang pahalanya tetap terus mengalir walaupun pelakunya telah meninggal dan dikubur adalah ilmin yuntafa'u bi. Ilmu yang bermanfaat. Keberadaan santri, baik putra maupun putri, keberadaan mas'u, masyarakat yang kita seru sebagai objek dakwah, mereka adalah wasilah agar kita memiliki sedekah jariah, amal jari dalam bentuk ilmu yang bermanfaat. Kalau tidak ada yang mendengarkan, tidak ada yang menyimak, dan tidak ada yang menyambut, bagaimana mungkin ilmu itu bisa dikatakan bermanfaat? Karena salah satu indikasi bahwa ilmu itu bermanfaat adalah saat ilmu itu dizakatkan, dizakati dalam bentuk penyampaian kepada orang lain. Nah, ini amalan yang sungguh luar biasa, ilmu yang kita sampaikan. Itu pun termasuk amal yang jari ya. Karena ilmu yang kita sampaikan kepada murid-murid kita, kepada santri-santri kita, kepada kawan dan sahabat kita, itu nantinya akan dia sampaikan lagi kepada orang lain terus. Begitu sampai pada batasnya hanya Allah yang Maha Tahu. Walaupun kita meninggal dunia, alhamdulillah, amalan itu akan tetap terus mengalir. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah, kata Nabi, falahu ajrun wa ajru man tabi'ah la yanqusu min ujurihim syai'an. Sobat termati, rafati, motivasi yang diberikan Nabi Muhammad SAW untuk kita agar tetap terus semangat dalam kegiatan dan aktivitas dakwah, belajar mengajar di sebuah pesantren. Kata Nabi SAW, man sanna fil Islam sunnatan hasanah, barang siapa yang mengajak orang lain, menyampaikan kepada orang lain sunnah ajaran Islam, maka ia akan mendapatkan pahala, ditambah pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi sedikitpun dari pahala orang-orang tersebut. Ya, kalau kita buat dalam angka, mungkin dengan angka kita akan semakin paham. Satu bentuk ibadah, katakan nilainya 100, kita sampaikan kepada orang lain, kerjakan ibadah ini, sudah kita kerjakan dapat nilai 100. Ternyata dari 10 orang yang mendengarkan ajakan kita, ada 5 di antara mereka yang kemudian ikut melaksanakan ibadah seperti yang kita sampaikan, dapat 500, 600. Masing-masing orang tadi nggak akan berkurang, tetap 100, 100, 100. Tapi 100 sekali lima dari orang tersebut masuk ke kita. Kalau misalkan tiap-tiap dari lima orang tersebut menyampaikan kepada orang lain, tiap orang misalkan diikuti oleh dua orang, sudah 10, terus begitu. Ini dalam bentuk angka. Walaupun kita tidak dididik dan tidak dituntut untuk berhitung-hitung angka, namun tujuan dalam pendekatan angka ini agar kita lebih memahami apa yang disebutkan Nabi alaihi salatu wassalam. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah azza wa jalla, kepada seluruh pengajar, pengurus, maupun ikhwan yang tidak terlibat secara langsung, maka kegiatan belajar mengajar ini tiap saat, tiap waktu, ketika kita jalankan, yakin bahwa di situ ada pahala yang menunggu. Ada sekian banyak pahala yang telah dijanjikan dan telah dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Janji-janji dari Allah dan janji-janji dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang pahala untuk mereka yang mengajar itu tidak terbatas pada si pengajar secara langsung. Selama ini mungkin kita memahami seperti itu, yang dapat cuma ustaz toh, yang ustaz doang. Itu keliru. Siapapun yang terlibat dalam kegiatan belajar mengajar mendapatkan dan memperoleh janji yang sama dari Allah dan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, karena ia telah menjadi sebab. Sekarang apa? Misalkan, apa mungkin seorang ustaz dengan seorang dirinya itu mampu menyampaikan ilmu dengan baik, melaksanakan proses belajar mengajar tanpa keterlibatan yang lain? Tidak mungkin. Ada seksi ini, ada seksi itu, ada yang memang secara khusus bertugas tentang administratif, ada yang bendaharanya, ada yang bagian humas, ada yang bagian birokrasi misalkan, ada yang bagian kesantrian, ada yang bagian orang tua, ada yang bagian kebersihan. Sehingga janji dari Allah dan janji dari Rasulullah SAW, pahala besar untuk mereka yang menyampaikan ilmu itu tidak terbatas pada si pengajarnya saja. Jadi memahami kan ya, jangan kita sempit memahami setiap ucapan dari Rasulullah SAW. Karena memang hal-hal yang seperti itu, kesan-kesan itu memang muncul di tengah-tengah kita. Kalau yang dapat pahala itu karena mengajar, itu cuma ustaznya aja. Kalau pengurus, nggak ada. Keliru. Semua yang terlibat, sangat diharapkan dari Allah Azza wa Jalla memberikan pahala untuk mereka. Karena ustaz tidak bisa berdiri sendiri. Ia membutuhkan bantuan dari yang lain. Ia membutuhkan bantuan dari yang lain. Alhamdulillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man dalla 'alal khair fa huwa kafa'ili." Akhrajahu Muslimun fi sahihi. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, barang siapa yang memberikan informasi, sekedar memberitahu, menyampaikan kepada orang lain tentang satu bentuk kebaikan, maka dia sudah dinilai seperti orang yang telah melakukannya, walaupun mungkin dia tidak pernah melakukannya. Ini kan luar biasa. Motivasi diberikan Nabi alaihi salatu wasallam untuk kita hanya sekedar memberikan informasi, kirim SMS, kirim informasi lewat WhatsApp misalnya, telepon, menyebarkan pamflet, itu berpahala besar. Kata Nabi alaihissalam, "Man dalla 'alal khair fa huwa kafa'ili." Barang siapa yang menyampaikan, mengajak, memberikan informasi, memberitahu orang lain tentang satu bentuk kebaikan, dia sudah dinilai seperti orang yang melakukannya secara langsung. Wah, luar biasa. Masya Allah. Antum seorang musyrik, misalkan. Antum seorang musyrik. Santri-santrinya pada lalu, Hasan sekarang. Selasun ayo deh, deh, deh, selasun lah. Hasan, Omar, Ibrahim. Deh, selasun. Allah. Jangan dikira kegiatan seperti ini tidak bertahan. Nabi menyatakan mandala alam khair bahwa sahabat ini. Sehingga kita yang terlibat secara langsung, secara aktif dalam kegiatan dakwah semacam ini, dalam sebuah pesantren misalkan dalam lingkup yang paling kecil, kita sebenarnya apa namanya berpindah dari satu pahala ke pahala yang lain terus begitu, dari satu pahala ke pahala yang lain. Sekedar mengingatkan santri, mas tidur sudah waktunya tidur, mas makan sudah waktunya makan, mbak jangan main-main air, mbak ini sebentar lagi masuk, alat tulis menulisnya sudah disiapkan belum, bukunya sudah siap. Bapak saya saja, ya, jazakallah khairan, jazakallah khairan, ayo. Nah, jangan dikira ini tidak berpahala, berpahala besar. Berpahala besar. Ingat kita bukan hitung dengan pahala. Karena apa yang kita kerjakan, bila bernilai pahala, Allah tidak akan sia-siakan. Yang kita kerjakan, dan memang betul bernilai pahala, Allah tidak akan sia-siakan. Tetapi nasihat dan tausiah ini, khotibillah barakallahu fikum, hanya untuk sekedar mengingatkan, mengajarkan kita bahwa selama ini kita yang terlibat di dalam dakwah, aktivitasnya secara langsung maupun tidak langsung, maka sebenarnya kita sedang berenang di lautan pahala, berenang di lautan pahala. Walaupun mungkin itu tugasnya dianggap kecil dan remeh, jaga motor, bagaimana tukang parkir, kenapa tukang parkir? Badannya deket, jadi mungkin orang yang ingin berbuat jahat takut, sungkan. Dan jangan dibiarkan seperti itu, tidak bertahala, bertahala. Misalkan tidak tukang parkir, motornya apa tidak tertata dengan rapi, misalkan tidak deteksi keamanan para peserta daurah misalkan, atau santri-santri yang kurus tidak akan merasakan nyaman dan tenteram baru menulis waktu motor hilang ya, sering kejadian maling di sini. Kita sudah terlibat teraktif memberikan kesempatan kepada mereka yang mengikuti aktivitas dakwah, proses belajar mengajar, mereka menjalani dan melaksanakannya dengan tenang. Coba misalkan Nabi Alaihissalam bersabda dalam sebuah hadis, dan hadis ini sifatnya umum, walaupun disebutkan Nabi Alaihissalam terkait tentang perang dan jihad fi sabilillah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza. Siapa saja yang memberikan dan menyediakan persiapan serta bekal untuk mereka yang akan berperang di jalan Allah, maka dia pun sudah dinilai sebagai orang yang berperang dan berjihad di jalan Allah. Misalkan ada jihad fisabilillah, jihad yang syar'i. Nah, saya tidak mampu berangkat, mungkin saya sakit atau mungkin ada alasan yang lain, uzur. Kemudian saya punya uang, ada 2-3 orang ingin berangkat tapi tidak punya persiapan, saya belikan ini. Saya punya uang, kamu butuh apa untuk berangkat berjihad fisabilillah? Oh, butuh ini, saya penuhi semua, nanti keluargamu saya yang tanggung. Ini tidak berangkat ya, saya tidak berangkat, tetapi secara pahala, masya Allah, Nabi mengatakan faqad ghaza, faqad ghaza. Meskipun hanya sekedar memberikan bantuan, memenuhi kebutuhan dan keperluannya dia sebagai seorang prajurit, maka saya sudah dinilai sebagai seorang mujahid, seorang pejuang yang secara langsung berjihad fi sabilillah. Maka ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ini kesempatan emas, lahan ibadah, lahan amal saleh, aktivitas jalan apapun posisinya, entah dia sebagai ustaz, sebagai ketua, sebagai musyrik, sebagai mudarris, seksi logistik bagian masak-memasak, belanja sayur, atau bahkan mungkin bagian cuci-mencuci pakaian santri kalau misalkan ada. pahala itu Allah berikan untuk mereka yang terlibat, bukan hanya untuk ustaz saja, bukan hanya untuk ustaz. Kemudian Nabi Ali Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis yang telah kita sebutkan tadi menyebutkan amalan yang ketiga, amalan yang pahalanya akan tetap terus mengalir walaupun pelakunya telah meninggal dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awwaladun salihun yad'ulah. Doa anak yang saleh, doa kebaikan yang diucapkan oleh anak-anak yang saleh, walaupun orang tuanya telah meninggal, doa-doa kebaikan yang diucapkan oleh anak-anak yang saleh dan saleh itu akan tetap sampai dan diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dan nantinya akan dirasakan manfaat serta hasilnya oleh orang tuanya, mereka yang didoakan oleh anak-anaknya. Dan ingat, ingat, anak saleh yang dimaksud oleh Nabi Alaihi Salatu di sini, seperti yang diterangkan oleh para ulama, bukan saja, bukan sebatas anak-anak yang memiliki hubungan nasab dan darah, tetapi murid-murid, santri-santri kita adalah anak-anak kita juga. Santri-santri kita, mereka adalah anak-anak kita juga. Sehingga doa-doa yang diucapkan oleh santri-santri kita masuk dalam pengertian sabda Nabi alaihi salatu wasallam, awwaladun salihin yad'ulah. Mendoakan gurunya, mendoakan ustaznya, mendoakan musyrifnya, mendoakan pengurusnya, masuk dalam kategori seperti ini. Siapa yang tidak mau, siapa yang tidak tertarik ketiga amalan ini yang pahalanya akan tetap terus mengalir kepada mereka yang melakukan dan mengamalkannya walaupun telah meninggal dunia, terus mengalir. Siapa yang tidak tertarik untuk mendapatkan ketiga-tiganya? Di mana kita akan mendapatkan ketiga hal ini? Kita akan memperolehnya saat kita terlibat teraktif di dalam dakwah. Ketika kita terlibat teraktif di dalam dakwah, silakan, monggo. Apakah kita terketuk hati kemudian mengeluarkan semua kemampuan yang kita miliki secara maksimal untuk meraih secara maksimal juga janji-janji dari Rasulullah SAW, yaitu amalan yang pahalanya akan tetap terus mengalir walaupun kita telah meninggal dunia. Walaupun kita telah meninggal dunia. Nah, Alhamdulillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla. Kita masing-masing tentu memiliki kesibukan di luar kesibukan kita dalam aktivitas dakwah. Tentu masing-masing kita punya pekerjaan mencari maisha untuk mencukupi kebutuhan keluarga, istri dan anak-anak kita. Mungkin di sana masih memiliki orang tua yang ada di bawah tanggung jawab kita. Mungkin. Akan tetapi, khodijilah barakallahu fikum, tidak ada salahnya. Dan memang seperti itu seharusnya. Kita dengan sengaja, secara sadar, kemudian mengalokasikan waktu. Mengalokasikan waktu. Mengatur kegiatan. Agar kita pun tidak tertinggal dari kegiatan-kegiatan yang terkait dengan aktivitas dakwah. Ini kaitannya dengan kepentingan sendiri. Dengan kepentingan kita sendiri di zaman-zaman yang seperti ini, ikhwanillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Azza wa Jalla, yang perlu kita ingat bahwa kitalah yang membutuhkan dakwah, bukan dakwah yang membutuhkan kita. Kita yang lebih membutuhkan pondok, bukan pondok yang membutuhkan kita. Harus diubah cara berpikir. Yang butuh itu siapa? Pondok atau kita? Kita. Bukan pondok. Siapa yang perlu? Dakwah atau kita? Kita yang lebih perlu. Karena di akhir zaman seperti ini, khotib jilat barakallahu fikum, sekian banyak godaan-godaan dunia. Bukan hanya sebatas godaan dunia terkait tentang dunia kita sendiri, bukan. Yang kita khawatirkan jika godaan-godaan itu kaitannya dengan agama dan din yang kita punya. Iman turun, iman melemah, takwa terganggu, tak saatnya pun kemudian dipertanyakan, ibadah kemana? Akhir zaman, kiamat semakin dekat, barakallahu fikum. Kiamat sudah semakin dekat, maka kita harus mengingat sabda Nabi alaihi salatu wassalam, satakunu fitanun al-mashi fiha khairan minal jari wal-qa'imu fiha khairan minal mashi wal-qa'idu fiha khairan minal al-qa'im man tasharrafa laha fastashrifu faman wajada malja'an aw ma'adan falya'udh bih. Ini bimbingan Nabawi, arahan dari Nabi Muhammad SAW untuk kita di akhir zaman. Beliau telah memberitakan bahwa akan muncul nanti di akhir zaman satakunu fitan, berbagai macam ujian dan cobaan keagamaan. Mungkin kita lihatnya secara zahir, ini ujian dalam bentuk harta, dalam bentuk dunia. Tapi nanti ujian-ujiannya yang kita khawatirkan, agama kita pun kena getahnya, agama kita pun terseret. Mungkin kita diuji dengan kekurangan harta, dengan kesulitan untuk mencari ma'isyah maupun pekerjaan. Itu kan bentuk lahiriah. Tetapi yang kita khawatirkan, jika ujian semacam itu kemudian mulai masuk dalam area agama, akhirnya apa namanya, karena katanya perlu dan butuh, ya udahlah gak apa-apa, pekerjaan yang dikit-dikit syubhat pun boleh. Karena sudah tergoda, sudah pusing, pikirannya sudah stres, jadi pekerjaan itu susah. Dapat tawaran sebuah pekerjaan tapi boleh gak ya. Lagi nanti kalau tanya ke Ustaz malah gak boleh, gak usah tanya lah. Menjadi tegur tambah sembunyi-sembunyi dan gak ketahuan biar gak ditegur. Lalu itu juga, ini yang kita khawatirkan, ujian-ujian seperti ini. Awalnya dunia, ya, tapi nanti yang kita khawatirkan kemudian menyeret agama dan keyakinan kita, agama dan keyakinan kita. Tawaran sana, tawaran sini, jadi guru Iqra di sebuah sekolah yang dibangun oleh Hizbiyun misalkan, Ahlul Bid'ah, Ahlul Ahwa. Wah, gajinya lumayan, sebulan 3 juta. Sebulan 3 juta, cuma ngajarkan A, B, C, D. Bapak nggak mau masuk jam 8 pagi, pulang jam 11 siang. Gajinya gede. Ini kan awalnya dari peluang. Tapi kemudian nyeret-nyeret tentang agama, itulah apa yang penting jaga hati. Batasi pergaulan. Ya gimana batasi pergaulan, kita jadi guru di sana kok diatur di sana sini? Nah, Nabi alaihi salatu wasallam menjelaskan dalam hadis ini, orang yang jalan lebih baik daripada yang berlari, yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Siapa yang secara sengaja ikut-ikutan seperti itu tersandar. Kondisi akhir zaman yang seperti itu digambarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sudah digambarkan dengan jelas. Artinya di akhir zaman syaitan dengan sekian banyak wujud rayu dan godaannya itu ingin meruntuhkan iman dan takwa yang ada di dalam badan. Itu tujuan akhir mereka, agar kita menjadi hamba yang kufur kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya semakin dekat dengan hari kiamat, godaan itu semakin kuat, semakin kencang. Syubhat-syubhat yang dihembuskan dan dibisikkan syaitan itu semakin parah. Namun demikian, Nabi Muhammad SAW dengan cinta dan kasih sayang serta rahmatnya telah memberikan solusi dan jalan keluarnya. Kata Nabi Muhammad SAW, "Man wajada malja'an aw ma'azan falya'ud fi." Maka barang siapa di antara kalian telah menemukan tempat berlindung, tempat bernaung, tempat berteduh untuk menyelamatkan agama dan diri, falya'ud fi, maka seharusnya dia berlindung di tempat itu. Pertanyaannya sekarang, tempat bernaung, berteduh, sederhana. Di toko dan warung yang kita punya, di kantor dan tempat kerjaan kita, di pinggir pantai, pinggir sungai, atau di tengah-tengah jalan raya, di tempat-tempat seperti itu, kita merasa mampu untuk menjaga iman dan takwa? Jawabannya kan bukan, jelas. Nah, tempat terbaik yang memungkinkan bagi kita untuk memilihnya demi menjaga iman dan takwa, majelis ta'lim, halaqah ilmu, di sekitar pondok pesantren, dekat dengan ma'had, dekat dengan asatidzah, yang diperintahkan Nabi alaihissalatu wassalam. Ketika kita semakin mendekat kepada ilmu, semakin mendekat dan merapat kepada ahli ilmi, maka syaitan akan semakin kesulitan untuk menyesatkan kita. Bismillah. Ikhtiar. Ikhtiar. Memang tidak ada jaminannya yang hadir di majelis ilmu kemudian selamat. Memang tidak ada yang bisa menjamin kalau dekat dengan ustaz kemudian selamat. Tidak ada yang bisa menjamin. Tetapi ini ikhtiar. Barangkali dengan ikhtiar yang kita lakukan, Allah Azza wa Jalla berikan berkah untuk ikhtiar yang telah kita lakukan. Nah, dengan demikian, yang menjadi kepentingan kita, prioritas utama kita adalah bagaimana caranya kita menjaga iman, kita menjaga takwa. Maka bersyukur, ikhwati fillah barakallahu fikum, bersyukur dan terus tingkatkan rasa syukur itu. Karena kita telah didekatkan oleh Allah Azza wa Jalla dengan majelis ilmu. Kita telah didekatkan, dikenalkan dengan asatidzah, ustaz-ustaz. Nah, yang kita husnudzan mereka adalah orang-orang yang baik yang bisa memberikan bimbingan. Nah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla karena kita dipilih olehnya kemudian terlibat dalam kegiatan dan aktivitas dakwah. Yang memilih kita sebenarnya bukan orang, bukan manusia. Mereka semua hanyalah sebab. Yang memilih kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah kita kepada Allah Azza wa Jalla. Berprasangka baik. Nah, kita diberi posisi ini, diberi tugas ini, kewajiban kamu seperti ini. Nah, yang menunjuk sana sini sebenarnya bukan dia yang memilih, tetapi dia hanyalah sebab. Allah yang memilih antum, Allah yang memilih dirimu, Allah yang memilih anda semua untuk kemudian terlibat dalam satu bentuk aktivitas amaliyah yang pahalanya sungguh-sungguh sangat luar biasa. Dakwah bisa dulunya. Ikhwati fillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, maka jangan berkecil hati, jangan bersedih, jangan putus asa. Nah, teruslah membesar-besarkan jiwa bahwa apapun yang kita lakukan walaupun kecil di mata orang, namun terkait dengan aktivitas dakwah, Allah sediakan pahala di sana. Itulah sedekah jariah kita. Itulah ilmu bermanfaat yang bisa kita berikan. Dari sana kita akan mendapatkan doa-doa yang saleh, sehingga saat kita menjalannya tiga jenis amalan untung pahala kita akan terus mengalir. Antum sebagai musyrik, sebagai pengajar, ustaz dan ustazah, walau hanya sekedar mengajarkan kepada anak-anaknya alif, ada sampingnya, ba, ta, ta, di, ha, kha. Nah, hanya mengenalkan huruf-huruf hijaiyah, harakat, fathah, dhammah, kasrah, dan sukun, tasbih, tanda mat panjang dan pendeknya, huruf li, ai, au, dan yang seterusnya. Jangan berkecil hati. Barangkali pahala anda itu lebih banyak dari pahala daripada pahala seorang ustaz yang sudah kita anggap tidak menutup kemungkinan. Saya jelaskan sekarang. Katakan ada seorang santri umurnya 5 tahun. Contoh. Ini strategis. Seorang santri umurnya 5 tahun. Namanya, ada yang mau usul nama? Namanya siapa? Abdurrahman. Ada seorang santri umurnya 5 tahun namanya Abdurrahman. Ini ada Abdurrahman. Namanya Abdurrahman. Umur berapa tadi? 5 tahun. Sekarang pengajarnya Hamzah. Abdurrahman ini yang berusia 5 tahun, buta huruf, nggak bisa nulis, nggak bisa baca. Tapi sampai ini ya, Hamzah dengan sabar ngajarkan, baca bisa, babu bi, bab jas jas misalkan, misalkan gitu. Babi bab abe misalkan. Ini kan Hamzah hanya sekedar mengajarkan huruf-huruf dia, fathah, kasrah, dhammah, sukun, tasdid, panjang pendek. Sekedar. Tapi kemudian si Abdurrahman ini betul-betul lancar membaca. Karena akhirnya dia baca Al-Quran. Karena dia baca Al-Quran kan dapat pahala baca Al-Quran. Saya tanya Hamzah dapat pahala enggak? Dapat pahala enggak? Dapat pahala, jangan dikira ustaz, hanya ustaz saja yang isi daurah yang dapat pahala. Enggak, enggak seperti itu. Pengajar agama lagi itu mungkin pahalanya lebih banyak. Mungkin pahalanya lebih banyak. Dan itu besar kemungkinannya. Ustazahnya pun seperti itu, hanya sekarang mengajarkan agama. Tadi hak-hak bisa lancar baca Al-Quran. Sekarang si Abdurrahman sudah usia 12 tahun. Dia bisa baca Al-Quran, baca hadis, membaca doa-doa yang diajarkan di kelasnya, yaitu doa-doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad dari sholat utam, dia bisa membaca. Siapa penyebabnya? Hamzah. Siapa penyebabnya? Hamzah. Yang ajarkan. Mulai umur 12 tahun belajar bahasa Arab. Kita katakan kita telah jurumiyah. Dari mana dia bisa membaca kata, tiap kata yang ada dalam kitab al-jurumiyah? Siapa mengajarkan dia bisa membaca bahasa Arab? Hamzah dapat pahala nih sih. Saya misalkan besar yang mengajarkan kitab al-jurumiyah kepada si Abdurrahman tadi. Sudah telat startnya sama Hamzah. Saya dapat pahala mulai dari mengajarkan al-kalam wal-lafdul murakkab mufidul wad'i. Saya startnya dari situ. Hamzah sudah start dari awal tadi dari kenal a-ba-ba-ba. Artinya jangan berkecil hati, jangan merasa apa namanya yang kita lakukan sebagai seorang guru, sebagai seorang musyrif, mudarris, itu jangan menganggap kecil. Bukan berarti pula kemudian sombong, karena kemarin wah pahalaku. Karena kemarin buat kalkulator, hari ini pahalanya 20.000. Enggak, bukan seperti itu maksud saya menyampaikan tausiah ini. Maksud saya hanya untuk membangkitkan semangat ayo, semangat. Yang kita lakukan sehari-hari itu berpahala. Asalkan dengan syarat-syarat yang sudah kita ketahui, ikhlas, kan begitu ya. Niatnya lurus, sabar, bukan karena orang, bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin disanjung. Memang yang kita cari adalah wajah Allah, kita ingin meraih ridha dari Allah, ya Azza wa Jal. Itu syarat-syaratnya. Kalau saya belajar bahasa Arab, nanti si Abdurrahman tadi belajar fikih, belajar ini terus sampai akhirnya dia menjadi seorang ustaz. Kedudukannya sebagai seorang ustaz kemudian memberikan kemudahan bagi dia untuk kemudian menyampaikan khutbah Jumat, muhadharah, daurah, ta'lim, kajian. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali mengajarkan huruf-huruf Arab untuknya? Jawabannya siapa tadi? Hamzah tadi. Paham. Jadi kalau mau pilih-pilih lebih baik, pilih yang ini, atau di anak yang kelas kayak gini. Jangan, wah, saya ini lulusan style nih. Kok cuma suruh ngajarkan abasa saja. Saya ini lulusan zaman loh. Kok cuma suruh ngajarkan, apa namanya, babi, bubab, merasa tinggi. Soalnya ngajarnya bener-bener marah, peti, maji, gini. Ini yang dapat bagian anak-anak kecil ini gimana? Karena dia yang mencetak karakter dan apa namanya semangat yang ada pada anak-anak kecil. Pahalanya lebih banyak. Pengurusnya pun insya Allah dapat pahala. Yang urusan katakan makanan dan minuman anak, ngurusi air misalkan. Karena mereka secara langsung, bukannya tidak langsung, secara langsung telah terlibat aktif dalam kegiatan proses belajar mengajar. Santrinya nggak makan dan nggak minum, ya nggak mungkin bisa belajar. santrinya kalau nggak ada air, kalau buang air besar, buang air kecil untuk mandi dan setelahnya cuci tangan dari mana? Nah, oleh karenanya dalam kegiatan yang seperti ini satu sama lain tidak boleh saling meremehkan, tidak boleh saling merasa saya lebih baik. Nah, karena saya misalkan punya pendidikan dengan kepengurusan, kamu apa sih? Tidak boleh. Di sisi Allah Azza wa Jalla, ketua dan bawahan yang paling bawah sekalipun yang menentukannya bukan dalam struktur kepengurusan, siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Di sisi Allah Azza wa Jalla, yang paling tinggi adalah siapa yang paling bertakwa di antara mereka. Bawahan paling bawah tapi takwanya lebih tinggi, lebih mulia di sisi Allah Azza wa Jalla. Tentu yang kita inginkan semuanya sederajat, sama-sama mulia, dan sama-sama tinggi kedudukannya serta derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah yang dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sekali lagi ini hanyalah tausiah untuk kita semua agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita pandai-pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang jelas siapapun kita, posisi apapun yang kita tempati, siapapun kita dan posisi apapun yang kita tempati, tugas sekecil apapun yang kita lakukan, walaupun tidak diketahui oleh orang, walaupun tidak diketahui oleh teman-teman, tapi yakinlah bahwa kita sudah terlibat dalam terlibat aktif dalam kegiatan dakwah, yang keutamaannya, pahala-pahalanya, kita pun berhak untuk memperolehnya. Bismillah. Misalkan ada sebuah keperluan ditunjuk, menyebarkan undangan, menyebarkan pamflet, misalnya. Ternyata kelupaan sama bendaharanya, nggak dikasih uang di jalan, uang bensin. Akhirnya kan beli bensin dengan uang sendiri. Terbeli. Gak usah cerita-cerita, wah kemarin saya minta pamflet itu pakai uang sendiri loh. Tidak perlu. Itu kan berhati-hati dari kita orang-orang sebenarnya. Kita nyebarkan paket sana sini, nyebarkan undangan, tapi uang makan, katakan uang bensin, tidak menggunakan uang panitia, tetapi dari kotek sendiri. Yang tahu kan hanya kita. Nah, yang tahu ini tidak usah diceritakan. Maka saya tegaskan lagi tadi, barakallahu fikum, siapapun kita, dengan posisi seperti apapun, tugas sekecil apapun, walaupun tidak diketahui oleh orang, yakinlah bahwa di balik itu semua ada pahala-pahala dari Allah yang telah menanti kita. Pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menanti kita. Alhamdulillah, ahli sunnah as-salafiyyun mengingatkan selalu untuk menjaga keikhlasan. Untuk menjaga keikhlasan, kita dididik terus untuk menjaga keikhlasan. Kalau kita lihat fenomena yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita bersedih. Pembangunan masjid misalkan sudah ngasih bantuan 10 sak semen dalam laporan bulanan, kok nggak disebut namanya? Wah ini nama pun nggak disebut sih. Jangan-jangan dikorupsi? Gitu. Kok nggak ada laporannya? Maunya namanya disebut, itu pun harus ada H di depannya. H titik derajat misalkan. Kalau cuma ditulis Pak Derajat, protes kepada Ibu Mama Mana. Mas, itu enggak sampai H, dong. Ini haji. Yang namanya haji, Pak Haji itu harus sering ngasih sedekah. Oleh Haji Derajat 10 sak semen. Kalau caranya seperti ini, saya enggak mau ngasih bantuan lagi. Malah ngantem. Itu kan fenomena yang terjadi di masyarakat kita. Terjadi? Terjadi enggak? Terjadi. Nah. Disebutkan pengumumannya. Bapak Haji Derajat telah menyumbang untuk pekan ini 10 sak semen. Pak Hajinya ya makasih. Senyum pulang. Alhamdulillah kita tidak dididik seperti itu. Kita tidak dididik seperti itu. Kita dididik untuk menjaga keikhlasan, walaupun orang lain tidak tahu. Memang sih watak manusia itu inginnya dikenal. Watak manusia itu inginnya disebut-sebut dan disanjung. Memang seperti itu watak manusia. Tapi kan harus kita lawan. Jangan diikutkan. Jangan kemudian terseret oleh watak seperti itu. Karena watak yang seperti itu dicela oleh Allah dan dicela oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita yang berusaha harus menekan, menahan diri agar tidak termasuk orang-orang seperti tadi. Nah, kalau tidak disebut merasa dipinggirkan, kalau tidak disebut dan tidak disanjung, kayaknya yang kita lakukan kurang dihargai oleh teman-teman yang lain. Ya sudah, mau dihargai tidak dihargai, yang pertanggung jawaban kita untuk Allah Azza wa Jalla. Nah, yang disebut-sebut yang disanjung si A, kemudian kita bilang si A apa, berapa tahu kerja kok si A, dia itu gak pernah kerja, yang kerja itu saya kok, yang disebut-sebut dia. Itu fenomena yang terjadi dengan masyarakat kita, karena mereka jauh dari ilmu, karena mereka jahil tentang ajaran-ajaran ikhlas yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita diajarkan untuk menjaga, menyembunyikan semaksimal mungkin apa yang telah kita lakukan. Sehingga banyak para ulama mereka melakukan amalan-amalan saleh dan tidak diketahui kecuali setelah mereka meninggal dunia. Setelah meninggal dunia baru ketahuan. Zainal Abidin misalkan, Ali bin Husain, curiga dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala. Zainal Abidin itu benarnya, ketika meninggal dunia dimandikan, itu tim yang memandikan jenazahnya itu menemukan di sini, di atas, di bahu, di punggungnya itu ada bekas hitam, tanda kalau beliau Zainal Abidin semasa hidupnya sering mengangkat barang berat hitam ini, menunjukkan bahwa beliau semasa hidupnya sering mengangkat beban berat. Tapi tim yang memandikan jenazahnya belum tahu apa bang, apa yang ada itu. Sampai akhirnya heboh kota Madinah. Para orang fakir dan orang-orang miskin yang ada di kota Madinah, janda-janda yang membutuhkan bantuan itu, anak-anak yatim yang telah membutuhkan bantuan, heboh, bikin heboh Madinah. Karena ternyata mereka bilang, kok gak ada bantuan malam hari lagi nih, serangan subuh. Kalau kita kan serangan fajar kan ngasih amplop duit biar dipilih untuk calon. Ini serangan subuh. Karena ternyata orang-orang miskin, orang-orang yang butuh